wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi ilmu ini menghidupkan kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tapi siapa yang berpaling darinya, itu dia menuju kepada kematiannya. Iya. Jadi ada orang-orang yang mereka ini di dalam kehidupan dunianya mereka hidup. Setelah dikubur pun mereka masih hidup. Itulah orang-orang yang berilmu. Iya. Setelah dikubur pun masih hidup. Tapi ada orang-orang yang sebelum dikubur pun dia sebenarnya sudah mati. Inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahil. Iya. Sebab hakikatnya dia sudah mayat. Sudah mati. Nah, karena itu dari sini seorang harusnya pandai melihat yang terbaik untuk dirinya. Ya, kadang kita sering di kehidupannya, wah ini saya bekerja, saya masukkan anak saya sekolah di sini, ya untuk masa depannya, untuk kehidupannya. Ya dia tidak mengerti apa hakikat kehidupan. Dikiranya kehidupan itu kaitannya dengan apa? Dengan dunia, dengan ilmu dunia. Padahal tidak. Sudah digariskan di dalam ketentuan agama ini bahwa kehidupan itu pada apa? Pada ilmu. Iya. Orang yang memiliki kekayaan apapun di kehidupan dunia, kalau dia tidak memiliki dari keimanan dan ilmu agama, tidak ada manfaat baginya. Dia dihitung sebagai orang yang paling fakir. Orang yang paling fakir. Ya, maka hidup itu adalah dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana orang-orang yang jahil, itu hakikatnya dia dihitung sebagai apa? Orang yang sudah mati. Nah, ini perkara penting yang mesti dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Ini dasar. Bahwa ilmu itu adalah kehidupannya. Itulah yang membuat dia apa? Hidup. Kemudian yang ke-21 di halaman 18. Kata beliau rahimahullah, la sam'a la akla bal la yubasiruna wa fis sa'iri mu'tarifun kullum bidambihimi. Kata beliau, la sam'a. Orang yang jahil itu tidak mendengar. La akla. Tidak pula berakal. Bal la yubasiruna. Bahkan mereka sama sekali tidak melihat. Wa fis sa'iri mu'tarifun kullum bidambihimi. Dan di neraka jahannam yang menyala-nyala, di neraka as-sa'ir. Ya, as-sa'ir ini salah satu nama dari nama apa? Neraka. Maksudnya neraka itu banyak namanya. Kadang disebut jahannam, disebut sa'ir, disebut hawiya, disebut apa namanya? Khutama dan sebagainya. Banyak dari penamaan neraka. Ya, yang menunjukkan dahsyatnya, golakannya, kepedihannya. Wa fi sa'ir, di neraka jahannam, kullum, maka semuanya mu'tarif, mengaku terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Dan ini beliau isyaratkan ya di dalam, beliau ambil hal ini dari beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami dahulu itu mendengar, andai kata dahulu kami itu berfikir, maka kami tidak akan berada di neraka yang menyala-nyala. Mereka pun mengakui dosa-dosanya. Maka betapa jauh orang-orang yang merupakan penduduk neraka syair ini. Ya, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ini mereka ketika berada di akhirat pasti menyesal. Ketika berada dalam neraka bertambah penyesalan mereka. Ketika keluar ruhnya saja sudah apa? Sudah menyesal. Di sakaratul maut saja dia sudah menyesal. Ya, dan penyesalannya bertambah dan terus bertambah hingga di dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Karena itu dari salah satu kegiatan penduduk neraka, mereka menangis, meraung, berteriak. Dan ini semuanya keadaan orang-orang yang penuh dengan penyesalan. Ya. Dan menggambarkan kepedihan mereka waliyadz billah pada hari kiamat. Karena itu di sini dari dasar yang diterangkan oleh penulis di sini bahwa orang yang jahil ya la yasma wa la ya'kil wa la yubsir, tidak mendengar, tidak berakal dan tidak melihat. Itu orang yang jahil. Itu akan membawa ke dalam perkara yang besar. Iya, sebab siapa yang disifatkan dengan tiga sifat ini, ini tempatnya telah disebutkan di dalam neraka wal iyadzu billah, ditutup untuknya pintu kebaikan. Kemudian di bait syair yang ke-22 kata penulis rahimahullah, fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan wa aslu syiqwatihim turran wa dhulmihim wal ilmu aslu hudahum ma sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dawul hikami. Kata beliau, fal jahlu, kejahilan itu adalah aslu dhalalil khalqi qatibatan, adalah sumber kesesatan seluruh makhluk. Wa aslu syiqwatihim turran wa dhulmihim, sebagaimana dia adalah sumber kesengsaraan dan kezaliman mereka semuanya. Iya. Jadi tiga ya, kejahilan, sumber kesesatan, sumber kesengsaraan dan sumber kezaliman. Wal ilmu aslu hudahum ma sa'adatihim fala yadhillu wala yashqa dawul hikami. Ya, dan ilmu itu adalah sumber petunjuk mereka, sumber hidayah mereka, disertai dengan kebahagiaan mereka. Fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dawul hikami, orang-orang yang memiliki hikmah. Maksudnya orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang apa? Memiliki ilmu. Iya. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan suatu perkara besar dan kaidah agung bahwa akar kesesatan itu dari mana? Akar kesengsaraan dan kezaliman dari mana? Kejahilan. Iya. Sedangkan sumber petunjuk dan kebahagiaan dari mana? Dari ilmu. Ini dasarnya dua ayat dalam Al-Quran. Di surah Thaha dua-duanya. Yang pertama Allah berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Al-Quran itu ilmu. Kalau ilmu itu turun, tidak mungkin ada kesengsaraan. Jelas ya? Tidak mungkin membawa apa? Kesengsaraan. Pasti membawa kebahagiaan untuk seorang hamba. Iya. Dan ayat yang kedua di akhir surah Thaha, pamanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Al-huda di sini iya. Ini mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah dan ilmu agama. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan apa? Tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Jadi jamin. Iya. Siapa yang berpegang dengan ilmu, itu adalah sumber petunjuknya. Kalau tidak tersesat, berarti dia selalu berada di atas petunjuk. Dan itu adalah sumber kebahagiaannya. Tidak akan sengsara selama-lamanya. Sebaliknya, kejahilan itu membawa kepada kesesatan. Iya. Karena itu salah satu sebab pokok tersesatnya orang-orang yang tersesat dari masa dahulu hingga hari ini, sebabnya adalah apa? Adalah kejahilan. Sebabnya adalah kejahilan. Akhirnya mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Karena dia tidak punya dari ilmu yang membuat dia mampu berbicara adil dan membicara benar. yang dia miliki adalah kejahilan. Ya, tapi kejahilan itu beraneka ragam. Ada yang dikemas dengan retorika seakan-akan dia pandai, tapi hakikatnya dia adalah apa? Adalah jahil. Ada orang yang masya Allah berdalil dengan ayat, dengan Al-Quran, tapi hakikatnya dia jahil. Ya, dia jahil. Seperti kaum Khawarij itu hafal Quran mereka. Banyak mereka ibadah. Banyak mereka ibadah. Tapi cuma hafal saja, tidak turun ke hatinya. Tidak punya fikih terhadap ayat-ayat yang dia baca. Iya. Maka kejahilan ini berbahaya. Dan banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Karena itu ketika seorang telah belajar ilmu, dia akan kenal ilmu itu apa sebenarnya. Yang dikatakan dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Dia akan mengenal dengan sendirinya bagaimana ilmu itu. Baik, maka ini kaidah penting dari penulis rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya di halaman ke-20, bait syair yang ke-24, kata beliau, wal khaufu bil jahli wal huznu at-tawilu bihi wa an ulil ilmi. Baik, wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi. Di situ wawunya juga tidak dibaca ya, ulil ilmi. Kata beliau, wal khaufu bil jahli. Rasa takut itu munculnya karena kejahilan. Wal husnu tawilu bihi. Demikian pula kesedihan yang panjang karena kejahilan. Adapun terhadap ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, kejahilan dan kesedihan itu ditiadakan dari mereka. Fa'tasimi, maka berpegang teguhlah engkau dengan ilmu. Ini nasihat penulis ya. Supaya berpegang teguh dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Karena kejahilan, apa? Karena kekhawatiran, kesedihan, itu asalnya berasal dari kejahilan. Adapun kalau dia punya ilmu, maka telah dikatakan dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Adapun orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak apa? Bersedih hati. Itu pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu. Tapi kalau kejahilan, itu pasti. Ya, disertai dengan kekhawatiran, kesedihan. Maka tidak ada orang yang lebih baik hidupnya dari orang yang mempelajari ilmu. Iya. Apa yang dia khawatirkan seorang penuntut ilmu? Kefakiran? Dia tidak khawatirkan. Karena ilmu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Kekuasaan dia tidak akan sedihkan. Kekuasaan yang dia tidak dapatkan. Jabatan, kedudukan yang luput darinya. Karena ilmu lebih berharga dari itu baginya. Jadi tidak ada kesedihan untuknya. Dia selalu stabil dan seimbang di dalam hidupnya. Inilah dari keindahan mempelajari ilmu agama. Iya. Karena itu sifat orang yang berilmu jelas. Kaidah-kaidahnya itu terang. Dan kondisi juga mereka, kalau mereka kenal dan mereka agungkan ilmu dengan sebenar-benar pengagungan, maka pada ilmu yang mereka pelajari sudah terdapat di dalamnya kemuliaan mereka. Tidak perlu dia cari lagi kepada yang lainnya. Iya. Karena itu keliru kalau seorang penuntut ilmu sudah diberi jalan oleh Allah belajar menuntut ilmu, kemudian dia masih melihat ada yang lebih berharga daripada apa? Dari ilmu. Iya. Ini suatu kekeliruan. Baik. Harus dia perbaiki belajarnya dan dia perbaiki pengagungannya terhadap ilmu. Pasti ada yang kurang di situ. Ada pengagungannya terhadap ilmu yang tidak beres. Dia kurang kenal kadar dari ilmu tersebut. Dia tidak kenal kadar dari ilmu tersebut. Betapa banyak dari orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan padanya ayat-ayat Al-Qur'an, dia penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Iya. Ada orang-orang yang gundah gulana, begitu dia masuk di majelis ilmu, maka hilang dari gundah gulananya. Karena itu kata Sahal Ibn Abdillah Tasturi rahimahullah, siapa yang ingin melihat ke majelis-majelisnya para nabi, maka hadir saja dia di majelis para ulama. Karena begitu diajarkan ilmu ya di tengah manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut yang hadir di situ, dibanggakan di depan para malaikatnya. Iya. Jangankan orang yang seperti itu kondisinya, di dalam sebuah hadis disebutkan ada orang, dia datang ke majelis ilmu bukan untuk belajar, tapi karena dia punya kawan di situ hadir. Ada kawannya hadir, dia ikut duduk di situ karena ada kawannya. Maka orang yang seperti ini ditanyakan kepada Nabi. Nabi berkata, "Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini adalah kaum yang kawan duduknya itu tidak pernah merugi. Ya, kawan duduknya apa? Tidak pernah merugi. Ya, dia di kondisi seperti itu saja dapat bentuk dari keberuntungan. Nah, karena itu harus dipahami dan dimengerti kadar dari ilmu tersebut. Iya. Kemudian halaman 21. Baik, ini beberapa pembahasan ya. Mungkin ini pembahasan kita yang terakhir di malam ini. Kita akan selesaikan halaman 21 ini. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Al-ilmu wallahi mirathun nubuwwati la miratha yushbihuhu tuba limuktasimi. Li'annahu irthu haqqin da'imin abadan wa ma siwahu ila al-ifna'i wal adami. Wa minhu irthu Sulaimanan nubuwwata wal فضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآلي. Ini ada yang salah cetak di sini ya. Al-Ali khauf al-mawali min waraihimi. Kurang waw ya di cetakannya. Situ al-Ali perlu diperbaiki. Al-Ali khaufa setelah kha ada waw. Khaufa al-mawali mi waraihimi. Baik. Kata beliau al-ilmu, ilmu itu wallahi demi Allah mirathun nubuwah. Warisan kenabian. La miratha yushbihuhu. Tidak ada warisan yang semisal dengan warisan ilmu. Tuba limuktasimi. Betapa beruntungnya orang yang dapat warisan ilmu. Betapa beruntungnya orang dapat bagian warisan ilmu. Kenapa dia adalah warisan yang paling bagus? Kata beliau, li'annahu irthu haqqin da'imin abadan. Karena warisan ilmu itu adalah warisan yang hak, warisan yang hakiki, da'im, yang selamanya, abadan. Da'im, kekal, abadan selama-lamanya. Wa ma siwahu ilal ifna'i wal adami. Adapun selainnya, itu akan menuju kepada kesirnaan dan ketiadaan. Wa minhu irthu Sulaimanan nubuwa wal fadlal mubina. Fama awlahu bin ni'ami. Di antara warisan yang bagus itu warisannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dan mewarisi al-fadlul mubin, keutamaan yang sangat jelas. Fama awlahu bin ni'ami, betapa hebatnya. Iya. Betapa pantasnya Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat-nikmat itu. Kada da'a Zakaria rabbahu biwali. Demikian pula Nabi Zakaria memohon kepada Rabbnya supaya dianugerahkan wali. Iya. Zakaria rabbahu, hunya panjang situ ya. Al-Ali itu pakai al, alnya dibaca ya. Harusnya biwalil al, biwalil ali, harusnya begitu. Tapi ini karena darurat syair, maka harus dipakai alif al di depannya. Al-Ali khauf al-mawali mi waraihimi. Demikian pula Nabi Zakaria, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi anugerah keturunan dari keluarganya. Khauf al-mawali, dia khawatir mawali di belakangnya. Mawali dari anak-anak pamannya, dari kaumnya yang berada di belakang mereka. Iya, di sini penulis masuk ke salah satu pembahasan besar. Iya. Dari pokok yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu terkait dengan masalah warisan. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir." Kata beliau, dan sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang dinar. Dinar mata uang apa? Hah? Emas. Wala dirhaman, tidak pula mewariskan mata uang dirham. Dirham apa? Perak. Wa inna mawarathul ilm, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu ini? Akhada bihaddin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sebuah hakikat syar'i. Ya, kita harus bedakan ya antara hakikat bahasa dan hakikat apa? Syar'i. Karena ada hakikat bahasa. Hakikat secara apa? Bahasa. Seperti Nabi pernah tanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Iya. Para sahabat jawab secara urf dan bahasa, orang yang bangkrut, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Kata para sahabat, orang yang bangkrut di tengah kami, orang yang tidak punya mata uang perak, tidak punya harta benda apapun. Mata uang perak saja yang paling murah tidak dia punya. Harta benda sama sekali tidak ada. Ini yang bangkrut. Kata para sahabat, bukan itu orang yang bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu may ya'ti yawmal qiyamah. Tapi kata Nabi, al-muflis, orang yang bangkrut adalah siapa yang datang pada hari kiamat. Datang dengan berbagai kebaikan, dengan pahala sholat, zakat, puasa. Tapi dia datang dalam keadaan telah mencela si fulan, telah mencaci maki si fulan, menumpahkan darah si fulan. Maka setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Karena banyak yang menuntut, dia harus bayar dengan kebaikannya, dia bayar dengan kebaikannya. Habis kebaikannya, masih ada yang menuntut. Maka dia tanggung dosa orang-orang yang menuntut, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah betul-betul orang yang apa? Bangkrut. Jadi kalau ditanya al-muflis, sahabat tadi menjawab hakikat bahasa dan urfi yang dikenal di masyarakat seperti itu. Tapi Nabi menjawab dengan hakikat syar'i. Sama di sini. Kalau kita bicara warisan, hakikat bahasanya, urfinya, warisannya. Ya. Si fulan bapaknya meninggal, wah banyak warisannya. Banyak duitnya. Begitu kan? Ya, banyak dia punya rumah, tanah, misalnya ya, dari warisan-warisan. Ini hakikat bahasa dan urfi. Tapi Nabi tidak membahasakan warisan seperti itu. Diberikan bahasa syar'inya. Warisan yang sebenarnya pada apa? pada ilmu. Dan itulah warisannya para nabi dan para rasul. Tidak ada warisan yang lebih baik daripada itu. Iya. Karena itu kata penulis, wal ilmu wallahi mirathun nubuwa. Ilmu itu demi Allah, beliau sumpah, demi Allah, itu adalah warisan kenabian. La miratha yushbihuhu. Tidak ada warisan yang semisal dengannya. Iya. Tuba li muqtasimi. Beruntunglah orang yang dapat bagian dari warisan ini. Ini warisannya, kata beliau, li'annahu irthu haqqin daimin abada. Karena dia adalah warisan yang hak, yang hakiki, daiman, yang kekal, abadan selama-lamanya. Ilmu itu. Sebab seorang kalau dapat ilmu, ya, ilmu yang dia dapatkan, itu ikut bersamanya di mana? Ke dalam kuburnya. Dan di hari kiamat ilmunya tetap bermanfaat. Sebab dia ketika memiliki ilmu, dikumpulkan bersama orang-orang yang berilmu. Jadi kalau dia meninggal ilmunya, dia tinggal di dunia, tidak ikut, tidak mungkin dia dihitung apa? Orang yang berilmu. Ya. Akan datang nanti dari keutamaan ilmu juga, orang yang membaca Al-Quran, akan dibahas oleh penulis ya, di keutamaan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, itu disuruh naik ke sorga sesuai dengan bacaannya, yang biasa dibaca di dunia. Ini kan berarti ilmunya ikut. Iya. Selama-lamanya. Beda dengan harta. Harta itu tidak ada yang dia bawa. Dia diantar seorang, diantar ke kuburan oleh tiga. Disertai, jenazah itu disertai ke kuburan oleh tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang tinggal bersama dia amalannya, harta dan keluarganya semuanya apa? Semuanya kembali. Iya. Semuanya kembali. Maka di sini penulis rahimahullah menjelaskan suatu hal yang sangat penting. Dan ini dasar untuk memahami besarnya ilmu dan agungnya ilmu. Iya, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ya, di penjelasan tentang apa namanya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Beliau sebutkan kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini dikeluarkan oleh Tabarani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan sebelumnya oleh Al-Mundhiri. Disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melewati pasar Madinah. Kemudian Abu Hurairah berhenti di pasar. Iya. Jadi dia dapati orang-orang sibuk dengan perniagaannya, jual belinya. Ya, Abu Hurairah berkata, "Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, penghuni pasar. Ya. Ma ajazakum? Betapa kalian ini tidak mampu. Betapa lemahnya kalian." Maksudnya harusnya kalian dapat lebih banyak, tapi kalian ini tidak dapat apa-apa. Iya. Tidak dapat apa-apa. Nah. Maka orang-orang bertanya, "Wa madza ka ya Abu Hurairah? Ada apa Abu Hurairah? Kok kami tidak dapat apa-apa?" Kata Abu Hurairah, "Da kami ratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna la tadhhabuna fa ta'khuduna nasibakum minhu." Kata beliau, itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Dan kalian di sini saja tidak pergi kemudian mengambil warisan, mengambil bagian kalian. Langsung mereka berkata, "Wa aina huwa? Di mana warisannya, wahai Abu Hurairah?" Hah? Warisan apa yang dia pikir ini? Hah? Nah, ini warisan dengan bahasa yang dipahami di keumuman orang. Kata Abu Hurairah, fil masjid, warisannya di masjid. Ya. Maka mereka pun keluar dengan segera. Penduduk pasar ini keluar semua dari pasar, pergi ke masjid. Dan Abu Hurairah berdiri di situ. Sampai mereka kembali. Ya, karena Abu Hurairah tahu sebentar lagi mereka kembali. Ya. Maka Abu Hurairah tanya kepada mereka, "Ada apa dengan kalian?" Kata mereka, wahai Abu Hurairah, kami sudah dalam masjid, kami tidak temukan sesuatu dibagi di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Tidakkah kalian lihat seorang pun di masjid? Kata mereka, betul kami lihat. Ada orang yang sholat, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang belajar halal dan haram. Kata Abu Hurairah, waihakum, fadhaka mirathu Muhammad. Kata Abu Hurairah, betapa kasihannya kalian. Itulah warisannya Nabi Muhammad. Nah, jadi ini salah di dalam memahami kata apa? Warisan. Begitu sebut warisan harta, diglobalkan saja dia pahami harta, wah langsung kabur pergi cari. Ya. Tapi warisan ilmu baru di sini. Sadar hakikat dari apa? Warisan yang sebenarnya. Nah, jadi pembahasan yang pertama di sini yang kita tekankan bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Apa sisi keutamaan di sini ketika kita ketahui bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi? Iya. Di sini kata Ibnu Qayyim terdapat di dalam hal ini peringatan bahwa orang-orang yang berilmu itu orang yang paling dekat hubungannya dengan nabi. Kan warisan ya, warisan itu jatuhnya kemana? Hah? Karena ada hubungan nasab kan? Ada hubungan secara nasab atau secara kekerabatan atau secara apa? Wala, pasti ada hubungan. Jadi dia pasti paling dekat. Pasti paling dekat. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini peringatan bahwa sebagaimana wajib taat kepada para nabi, demikian pula dia taat kepada siapa? Para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Ya, tapi yang menjadi masalah siapa ulama itu? Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Definisi ulama itu jadi kabur di masa ini. Bahkan seenaknya saja kasih definisi. Ya. Baca Al-Quran saja tidak benar dia sudah dianggap ulama. Jelas ya? Seakan-akan ulama itu harus pandai menyanyi, pandai melawak. Hah? Jadi ini menjadikan apa? Ilmu itu kabur di tengah manusia. Dan ini dari musibah di masa ini. Musibah di masa ini. Ya, sebagian lagi menyangka ulama itu orang yang paling bagus retorikanya. Yang penting pandai bicara, bisa orasi massa, ya. Bisa memimpin demo-demo. Nah, maka ini adalah apa? Ada ulama. Enggak ada definisi yang tepat. Subhanallah. Di sini harus didudukkan siapa pewaris para nabi. Ini kalimat besar ya. Iya. Dan jangan seorang itu mengaburkannya. Jadi kalau sekarang ini ada yang dia bukan ahli waris tapi mengaku ahli waris, ya, itu bisa dimasalahkan sama orang ke pengadilan. Ya kan? Ini sembarangan saja. Memang betul warisan nabi itu siapapun bisa mewarisinya. Tapi dia harus mengikuti ketentuan dari apa? Warisan itu menjaga hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kecintaan kepada ulama itu adalah agama. Itu adalah agama. Pegangan yang dipegang. Karena mereka disebut sebagai pewaris para nabi. Nah, kemudian diterangkan di sini oleh penulis, kenapa warisan para nabi itu tidak ada warisan yang semisal dengannya? Nah, ini pembahasan kita yang kedua. Al-farku baina irthil ilm wa irthil mal. Perbedaan antara warisan harta, perbedaan antara warisan ilmu dengan warisan apa? Harta. Jadi ada perbedaan yang menyolok antara warisan ilmu dan warisan apa? Harta. Nah, di sini penting untuk dipahami. Iya. Penting untuk dipahami. Kalau warisan ilmu itu warisannya para nabi. Sedangkan warisan harta itu warisannya selain nabi. Dari orang-orang kaya, raja-raja, itu yang mewarisi harta, memberikan warisan harta. Tapi kalau ilmu, itu warisannya siapa? Para nabi. Perbedaan yang kedua, kalau warisannya para nabi, itu kekal, terus. Tidak ada putusnya. Berbeda dengan warisan apa? Harta. Terputus. Iya. Betapa banyak orang yang kakeknya, buyutnya orang-orang kaya, tapi dianya sendiri tidak memiliki harta. Nah, ini seakan-akan di sini penulis ingin memberikan beberapa pembahasan, ya sudah berlalu. Ini kita bisa petik suatu pembahasan besar sebenarnya. Dan ini fikih harus ada di dalam hati setiap muslim dan muslimah. Memperbandingkan antara harta dan ilmu. Perbandingan antara apa? Harta dan ilmu. Ya. Sebenarnya tidak bisa dibanding ya. Karena jaraknya jauh. Memperbandingkan antara bintang yang berada di langit sangat terang. Ya, dengan sesuatu yang hanya berada di mana? Di bumi saja. Ya. Tapi para ulama menyebutkan berbagai perbandingan. Supaya memudahkan untuk memahami. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di kitabnya Miftah Dari Sa'adah halaman 364 jilid 1, beliau memberikan perbandingan antara ilmu dan harta dari 40 sisi. Perbandingan bagaimana keutamaan ilmu di atas apa? Di atas harta. Ya ini tentunya tidak bisa kita baca semuanya ya. Cuman saya berikan beberapa. Ya 10, tidak apa-apa, 10. 1. Ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta warisannya siapa? Para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu itu menjaga pemiliknya. Sedangkan harta dijaga oleh siapa? Hah? Dijaga oleh pemiliknya. Kalau harta, pemiliknya yang sibuk jaga. Sedikit-sedikit periksa rekeningnya. Ya, tidak ada yang kurang. Jelas ya? Tapi kalau ilmu, tidak perlu dia dijaga. Dia menjaga pemiliknya. Dia menjaga pemiliknya. Harta itu, perbedaan yang ketiga, harta itu kalau dikeluarkan, disedekahkan, dia infakkan, berkurang. Dia belanja, dia makan, berkurang hartanya. Tapi kalau ilmu, kapan dia keluarkan, maka akan apa? Bertambah dari ilmunya tersebut. Iya. Perbedaan yang keempat, pemilik harta, kalau dia meninggal, maka selamat tinggal dia ucapkan ke hartanya. Tapi pemilik ilmu, ilmunya akan ikut bersamanya di dalam apa? Di dalam kuburnya. Iya, di dalam kuburnya. Perbedaan yang kelima, ilmu itu hakim terhadap harta. Ya kalau misalnya ada yang ribut masalah warisan, masalah tanah, datanya kemana? Ke pengadilan kan? Di pengadilan dihukumi dengan apa? Ya ilmu. Ya. Jadi ilmu hukum terhadap harta. Adapun harta, tidak pernah harta itu menghukumi ilmu. Itu tidak pernah. Baik. Perbedaan yang keenam. Harta itu bisa didapatkan oleh seorang mukmin, kafir, orang yang baik, orang yang fajir, orang yang paling jahat sekalipun bisa dapat harta. Tapi ilmu hanya didapatkan oleh siapa? Hah? Hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Iya. Baik. Perbedaan yang ke-7. Ilmu itu diperlukan oleh para raja. Iya. Dan seterusnya, semua orang memerlukannya. Dia punya harta pun perlu kepada ilmu. Tapi kalau harta, yang memerlukannya siapa? Orang yang fakir dan kurang saja. Hah? Orang yang fakir dan kurang saja. Baik. Perbedaan yang ke-9. Hah? Baik, perbedaan yang ke-8. Harta itu mengantar kepada kesewenang-wenangan, melampaui batas, ya, kesombongan. Sedangkan ilmu itu mengantar kepada merendah hati, merasa cukup dan dia semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perbedaan yang ke-9. Harta itu menjadikan orang yang mencintainya, menjadikan pemiliknya budak terhadapnya. Ya. Menjadikannya budak terhadapnya. Sedangkan ilmu menjadikan hamba itu budak kepada Rabb-nya, kepada yang menciptakannya. Dan yang ke-10, dan mungkin yang terakhir, walaupun banyak ya, Ibnu Qayyim sebut berapa? 40. Ya. Kecintaan kepada ilmu dan mencari ilmu, kecintaan kepada ilmu dan mencari ilmu, itu adalah sumber segala ketaatan. Sedangkan kecintaan kepada dunia dan harta dan mencarinya, itu adalah sumber segala kejelekan. Baik. Ini 10 perbedaannya, supaya kita punya fikih, pandai membedakan. Nah, di sini penulis katakan li'annahu irtu haqqin da'imin abadan, karena warisan para nabi itu warisan yang hak kekal dan selamanya. Wa ma siwahu, adapun selainnya, selain warisannya para nabi, ilal ifna'i wal adami, kembalinya kepada fana, akan sirna, wal adam, dan tiada. Kemudian beliau terangkan warisan Nabi Sulaiman, ini pembahasan yang ketiga. Wa minhu irtu Sulaimanan nubuwah, di antaranya adalah warisan Nabi Sulaiman mewarisi kenubuan, mewarisi kenabian, wal fadlal mubin, dan mewarisi keutamaan yang sangat mubin, yang sangat terang. Iya. Fama aulahu bin ni'ami. Ya, betapa pantasnya Nabi Sulaiman dengan nikmat-nikmat tersebut, mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Atau bisa juga diartikan betapa pantasnya warisan Nabi Sulaiman ini dihitung dengan berbagai nikmat. Baik. Jadi dia adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung. Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran ya, di surah apa namanya, An-Naml. Wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Warisannya terhadap apa? Terhadap ilmu. Iya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in hadza lahu al-fadlul mubin. Wahai sekalian manusia, kami diberi pengetahuan bagaimana pembicaraan burung, dan kami diberitahu segala sesuatu, diberi segala sesuatu. Sungguhnya adalah al-fadlul mubin. Iya. Jadi Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sepakat para ulama ahli tafsir bahwa warisan yang dimaksud adalah warisan ilmu dan kenabian, tidak ada yang lainnya. Warisan ilmu dan apa? Warisan ilmu dan kenabian. Iya. Kemudian yang terakhir tentang Nabi Zakaria, beliau berdoa. Doa Zakaria li husul may yarithuhu bil ilm, doa Nabi Zakaria agar memperoleh anak yang mewarisinya dalam ilmu. Ya, Nabi Zakaria nabi, di belakangnya umat. Beliau khawatir tidak ada keturunannya yang melanjutkannya. Maka beliau berdoa kepada Allah supaya diberi anugerah anak. Maka di beliau pun diberi anugerah Nabi Yahya. Dan bahasa Nabi Zakaria, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, berilah anugerah kepadaku seorang wali, seorang anak yang mewarisiku dan mewarisi keturunan Ya'qub, dan jadikanlah dia wahai Rabbku sebagai hamba yang diridhai. Ya, maka ilmu ini adalah warisan yang terindah, hal yang terbaik. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Waktunya sudah lewat. Bagaimana, mau tanya jawab? Ya, enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ingatkan ya, satu ilmu. Kalau kita sudah di dalam majelis begini, duduk bersama, kalau mau bertanya, bertanya saja langsung. tidak usah memberi salam lagi. Karena memberi salam itu kalau baru ketemu atau dia keluar begitu masuk memberi salam. Kalau kita sudah dari tadi bertatap muka begini, ya tidak perlu diberi salam lagi. Itu sunnahnya ya. Baik, jangan. Iya, jadi kalau berbicara standar orang paham, jadi yang pertama harus dilihat dulu dia berbicara di masalah apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia berbicara pada keahliannya atau bukan. Kalau dia di dalam ilmu agama, ya pemahaman itu jelas ya. Kalau dianggap seorang itu paham, apabila dia itu sudah mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dia pahami itu mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menyelisihi umat Islam. Ada dari sahabat Nabi yang memberi fatwa dari para imam, ada sumbernya di dalam buku-buku agama. Jelas ya, itu dikatakan dia punya pemahaman yang benar. Tapi kalau dia bicara hanya gelar saja seperti banyak orang di masa ini ya, ya gelarnya bagus-bagus. Ya doktor, profesor, dan sebagainya. Ya tapi di bidang apa dulu? Di bidang apa? Ya, ini yang repot. Bukan bidangnya, tapi masuk bicara di bidang agama. Kalau dia misalnya ahli di kedokteran misalnya. Ya, maka dia tidak akan ridho. Ada orang yang masuk ikut campur di urusan apa? Keahliannya. Ya, kalau ada yang datang ke ahli mesin, terus dia berkata, Pak, tolong kasih saya resep orang yang radang tulang. Ya, maka akan ngamuk nanti orang-orang apa? Ahli kesehatan. Dia akan bilang, itu bukan bidang kamu. Apa urusan kamu di situ? Tapi Masya Allah, kalau bicara masalah agama, seakan-akan dia apa? Ya, halal untuk hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Akan datang nanti insyaallah. Akan datang nanti pembahasan. Ya, ini definisi perlu diterangkan ya. Ya, kapan seorang itu dikatakan sebagai ulama? Ya, tergantung dia ulama di bidang apa. Apakah masuk di dalam tingkatan mujtahid, mutlak atau muqayyad? Terus dia di bidang ilmu seluruhnya atau di bidang ilmu tertentu? Itu ada ketentuan dan definisinya. Baik. Ada pertanyaan lain seputar materi? Bismillah. Ya, saya pernah dengar pernyataan dari seorang tokoh di, termasuk anggota dewan yang membicarakan tentang agama, dan dia menyinggung tentang pemuda syabab dalam menuntut agama, dan dia mengeluarkan pertanyaan bahwa dia mengeluarkan pernyataan bahwa tidak semua pemuda atau syabab mesti menuntut ilmu agama Islam atau masuk ke mahat-mahat. Mestinya sebagian dari mereka ada yang memasuki dari bidang ekonomi, politik, atau pemerintahan untuk memperkuat fondasi-fondasi umat Islam agar bisa jaya ke depannya. Jadi saya bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pernyataan seperti itu? Ya. Jadi pernyataannya ada benarnya tapi banyak salahnya. Ya. Betul ada benarnya bahwa nah semua orang itu misalnya dituntut jadi ulama. Ya tentunya di dalam tegaknya sebuah negeri ada komponen lain yang diperlukan dalam negeri. Ya ada yang ahli di bidang kesehatan, di kedokteran, ada yang ahli di bidang pertanian, ada yang ahli di bidang ini, bidang itu, macam-macam. Iya. Karena itu dari awal kan saya sebutkan bahwa ilmu terbagi berapa? Dua, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kalau dia fardu ain, enggak boleh dikatakan enggak semua orang enggak masuk belajar. Bagaimana caranya? Fardu ainnya dia tinggalkan. Iya. Apakah dia berani bertanggung jawab di depan Allah akan ucapannya tersebut? Ini tidak benar ya. Terus yang kedua, tegaknya sebuah negeri itu, dasar pokoknya adalah tauhid dan keimanan. Dia bekerja sebagai apa saja negeri itu, dia harus punya itu supaya aman negerinya. Tercipta keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Paling tidak dia punya kadar dari tauhid dan keimanan yang benar, menjadikan dia orang yang dirahmati di atas muka bumi, menjadi sebab datangnya kebaikan di negeri. Bisa berbuat baik dalam negerinya. Dan ini perlu dari ilmu agama. Karena itu keliru. Orang yang memandang dari ilmu agama itu dengan pandangan seakan-akan ilmu agama itu hanya terkait dengan belajar sholat, belajar fikih. Ya, seakan-akan ilmu agama ini tidak ada arahan di dalam menegakkan sebuah negara, dalam menjaga sebuah kebersamaan, dalam membangun negeri. Itu semuanya pemahaman keliru. Iya. Kita akan bahas nanti ada kekuatan, ada dua kekuatan. Ada kekuatan ilmu, dia itu lebih besar daripada kekuatan tangan. Dalam sebuah negeri itu harus ada dua kekuatan, kekuatan tangan dan kekuatan ilmu. Kalau pemerintahnya kuat dalam militernya, teknologinya, dalam pemerintahannya, dalam segala keduniaannya, kalau dia tidak ada kekuatan ilmu, tetap saja kehancuran akan membidik negeri itu. Ya, dimanapun negeri tersebut. Karena itu lihatlah di negeri-negeri kafir misalnya yang berkembang saja, ya ada yang kena gempa terus, musibah terus, padahal teknologinya bagus, ya dianggap maju. Kenapa? Tidak ada keimanan. Ya di negeri yang mengatakan sebagai dirinya negeri adidaya, polisi dunia, ya ternyata negeri yang paling ribut juga. Kenapa? Juga tidak ada dari keimanan. Ya, karena itu kalau ingin berbicara tentang apa namanya hal yang terkait dengan kebaikan manusia secara umum, semuanya ada di dalam ilmu agama. Ya wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum menjadi dai sedangkan status masih baru belajar? Penanya menyebutkan bahwa dirinya adalah dai di salah satu lembaga. Ya. Seorang yang belajar, dia belajar ilmu dan benar yang dia pelajari, boleh dia menyampaikan, tidak dilarang. Ya. Sepanjang ketika dia menyampaikan, dia sudah memenuhi syarat penyampaian. Jadi yang pertama ketika dia berdakwah, dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Kemudian dia juga tahu cara menyampaikannya. Ada orang yang punya ilmunya tapi tidak tahu cara penyampaiannya. Akhirnya dia merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Nah, karena itu masalah mengajak manusia ini bukan masalah semangat. Tapi ini ada etika, akhlak, adab yang harus dia jaga, dia harus pelihara. Karena itu yang saya nasihatkan. Yang pertama, setiap orang itu jangan berbicara hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Iya, dia diam karena khawatir bicara tanpa ilmu, itu lebih baik daripada dia bicara, mudah-mudahan saya benar. Iya. Sebab kalau dia bicara, mudah-mudahan saya benar, nah ini resikonya banyak. Jelas ya? Tapi kalau dia khawatir dirinya keliru, dia diam, maka ini dia akan selamat. Dia akan apa? Dia akan selamat. Kemudian yang kedua, seorang